orang beriman bersemangat dalam mengerjakan hal yang bermanfaat. Wajib atas orang beriman bersemangat dalam mengerjakan hal yang bermanfaat dengan minta tolong kepada Allah. Dengan minta tolong kepada Allah. Yang kedelapan, kebahagiaan seseorang terletak dalam semangatnya. Kebahagiaan seseorang terletak dalam semangatnya untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Kebahagiaan seseorang terletak dalam semangatnya untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Yang kesembilan, syariat Islam datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan. Syariat Islam datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan. Jadi syariat Islam datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan, serta mengurangi dan menghilangkan kerusakan. Serta mengurangi dan menghilangkan kerusakan. Yang ke-10, tidak pantas bagi seorang yang berakal mengerahkan usahanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak pantas bagi seorang yang berakal mengerahkan usahanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ini untuk yang ke-10, saya jelaskan sedikit aja. Orang yang berakal, enggak boleh dia mengerahkan usaha atau pikirannya, tenaganya untuk hal yang enggak bermanfaat. Membicarakan hal-hal yang ada sekarang ini tentang gosip, tentang politik, enggak ada manfaatnya buat dia. Habis waktunya dia. Atau dia baca atau nonton berita-berita yang baru, enggak ada manfaatnya buat dia. Atau demo, gak ada manfaatnya buat dia. Membicarakan politik, atau masuk di medan politik, gak ada manfaat buat dia. Karena masalah apa ini? Masalah keduniaan yang kecil, yang rendah. Dan juga masalah ketamakan manusia kepada dunia, gak ada manfaatnya buat dia. Jadi ingat tuh, orang yang berakal, kerahkan usaha untuk yang bermanfaat. Kalau bermanfaat dikerjakan, kalau enggak jangan. Karena Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni, kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Apa aja? Bentuknya omongan, bentuknya tulisan, bentuknya pekerjaan, bentuknya permainan, atau apa yang enggak bermanfaat tinggalkan. Tinggalkan. Itu orang berakal harus mengerjakan. Kita hidup untuk akhirat. Waktu kita berharga, akan ditanya Allah di hari kiamat. Setiap detik kita, setiap menit kita, setiap langkah kita harus membuahkan manfaat dan mendapatkan ganjaran pahala. Jangan berbuat dosa. Itu perhatikan orang beriman seperti itu. Yang ke-11, hendaknya seorang bersabar dan menguatkan kesabaran. Hendaknya seorang itu bersabar dan menguatkan kesabaran. Tapi hidup ini ujian, cobaan. Cobaan, ujian dihadapi dengan apa? Dengan sabar. Ini sudah kita bahas hadisnya tentang syukur dan sabar. Orang bersabar ketika dapat cobaan, ujian, musibah, sabar. Jadi sabar itu sampai kapan? Sampai mati. Kan sabar itu artinya sabar dalam ketaatan. Apa ketaatan itu berhenti? Enggak, terus sampai mati. Sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat sampai kapan? Sampai mati. Yang ketiga, sabar dalam apa? Dalam menghadapi cobaan, ujian yang pahit. Ketiga itu kata Ibnu Qayyim, sabar tuh. Sabar dalam ketaatan, taat kan terus sampai mati. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tika. Beribadah kepada Allah sampai datang kepada kamu al-yakin al-maut, sampai mati ibadah itu, taat itu sampai mati. Yang kedua, menjauhkan dosa maksiat terus sampai kita mati. Sabar dalam menjauhkan dosa maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, musibah yang pahit ini. Harus sabar. Kemudian yang ke-12. Dan Allah sebutkan tentang sabar ini dalam surah Ali Imran ayat yang terakhir, ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang ke-12, penyesalan terhadap sesuatu yang telah terluput tidak akan dapat mengembalikannya. Penyesalan terhadap sesuatu yang telah terluput tidak akan dapat mengembalikannya. Jadi kita menyesal dengan apa yang dulu, yang berlalu, gak manfaat. Yang ke-13, penyesalan atas sesuatu yang luput termasuk jeratan setan. Penyesalan atas sesuatu yang luput termasuk jeratan setan. Penyesalan atas sesuatu yang terluput adalah termasuk jeratan setan. Yang ke-14, seorang muslim yang ditimpa sesuatu yang ia tidak sukai, seorang muslim yang ditimpa sesuatu yang tidak disukai, maka hendaklah dia mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al, atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi tertimpa sesuatu yang tidak disukai, ya, kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Yang ke-15, wajib beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Ini penekanannya penting supaya kita ingat terus tuh, bahwa beriman kepada qadar itu rukun iman yang ke-6 dan 2. Al-qada wal qadar antum min al-qadari khairihi wa syarri. Bukan yang baik, yang buruk juga kita imani. Yang ke-16, bahwa setan mempunyai pengaruh terhadap manusia. Setan punya pengaruh terhadap manusia. Betul-betul setan itu menggoda, enggak pernah berhenti menggoda manusia. Kemudian yang ke-17, menetapkan adanya masyiah bagi Allah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Yang ke-17, menetapkan adanya masyiah bagi Allah SWT. Yang ke-18, melaksanakan sebab atau usaha tidak bertentangan dengan tawakal. Melaksanakan sebab atau usaha tidak bertentangan dengan tawakal. Jadi orang mempunyai sakit, dia terus mengharap kesembuhan dari Allah, tapi dia harus ada usaha. Sebab untuk sembuh bagaimana? Untuk sembuh gimana kalau sakit? Ya berobat. Jadi ada usaha, ada sebab yang dilakukan. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Tetap dia tawakal kepada Allah, tapi harus ada usaha supaya dia bisa sembuh. Dia tidak paham tentang agama, dia harus apa? Belajar. Belajar. Di samping dia tetap meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya begitu. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di pagi hari ini. Barangkali ada satu atau dua pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Al-Ustaz di sesi interaktif ini. Silakan bisa Anda telepon kami di 0218236543, dan kami pun akan ajukan pertanyaan dari pesan singkat di 0819896543. Ada pertanyaan pembuka kami sampaikan dari Saudara Budi di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan kembali agar hilang syubhat di pemikiran saya.

Ketika kita jauh dari wahyu, jauh dari Quran dan Sunnah, bahkan memalingkan itu, sesat. Ini sampai dalil nih. Ini saya bicara umum nih. Dalil, Quran, Sunnah, pahami salaf. Udah jelas dalil. Dia gak berpegang dalil, berpegang dengan perkataan orang. Ditinggalkan dalil. Sesat atau tidak? Sesat. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam, Ibn Taimiyah, kata beliau, rahimahullah, man faraqad dalil, dhalla sabil. Man faraqad dalil, dhalla sabil. Wala sabila illa ma ja'a bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpisah dengan dalil, menjauhkan dalil Quran Sunnah ala fahmi salaf, dijauhkan itu dia, tinggalkan. Dhalla sabil, kata Syekhul Islam. Dia akan sesat jalannya. Enggak ada jalan kecuali apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin selamat, ikuti dalil. Ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Dan juga oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Dar'u Tarul Aql wan Naql. Naam. Yang lain silakan. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya dari telepon sudah ada pendengar kita, seorang ibu di Pamulang. Silakan. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu, ada feedback volumenya atau radio dan TV-nya, silakan dikecilkan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Mau tanya, takdir kan bisa berubah dengan doa ya? Iya. Terus kalau apa, kita berdoa untuk anak, suami, cucu dengan doa yang sama setiap harinya, itu bisa merubah takdir atau gimana? Maksudnya doa yang ya, sama lafadznya begitu maksudnya ibu ya? Iya. Iya. Baik, terima kasih ibu atas ya, interaksi barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam. Kalau ditanya takdir bisa berubah, bisa berubah. La yaruddu qada illa doa. Enggak bisa menolak qada kecuali doa. Artinya perubahan itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa yang berubah itu apa yang di tangan malaikat. Artinya takdir yang lauh mahfud tidak berubah. La yataghayyar wa la yatabaddal. Kan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Artinya pena itu sudah diangkat. Sudah diangkat. Artinya catatan tentang takdir itu sudah diangkat, enggak akan berubah. Ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah yang mana. Maka takdir itu al-qadar qudratullah. Dan juga bicara tentang ilmunya Allah yang sangat luas. Allah mengetahui tentang ini nanti terjadi begini, nanti akan begini, begini. Allah tahu dengan detail semuanya. Semuanya. Jadi yang di lauh mahfud tidak akan berubah. Enggak akan berubah yang lauh mahfud itu. Tetapi yang dilakukan oleh manusia ini, ya jelas ada perubahan. Perubahan. Perubahan itu yang dilakukan oleh manusia tetap tidak lepas dari apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah. Orang ini sakit. Allah takdirkan dia sakit. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Dengan dia berdoa kepada Allah, sembuh. Dia sakit, dia berdoa dan sembuh. Ditakdirkan oleh Allah atau tidak? Takdirkan oleh Allah. Dia akan berubah itu. Yang berubah di tangan malaikat, umpamanya orang, dia Allah sudah sampaikan kepada malaikat, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Itu disebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Jadi disebutkan bahwa yamhullahu ma yasha, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, wa yuthbit, menetapkan yang kehendaki dari takdirnya. Kemudian wa inda umul kitab, insyaallah umul kitab yang tetap enggak akan berubah itu. Yang di tangan malaikat bisa berubah karena malaikat enggak tahu apa yang di lauh mahfud. Kalau orang ini umpamanya, ini contoh dari yang disebutkan oleh para imam seperti Syekhul Islam Taimiyah, kemudian Ibnu Hajar Asqalani rahimahumullah. Kalau umpamanya orang ini dia menyambung satu rahmi, umurnya umpamanya dia 40. Kalau dia menyambung satu rahmi kepada saudara-saudaranya, tambah 10 tahun, jadi 50. Ini yang di tangan malaikat, berubah. Kalau enggak, ya tetap dia seperti itu. Itu yang di tangan malaikat. Tapi yang di umul kitab, tetap bahwa dia akan menyambung satu rahmi umurnya 50. Jelas? Jadi yang Allah Mahfud tidak berubah, tapi yang di tangan malaikat berubah sesuai dengan nas ayat dalam surah Ar-Ra'd. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Jadi Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkannya, tapi si Allah itu ada umul kitab. Jadi tetap orang itu berusaha, karena yang menyuruh untuk berdoa siapa? Allah. Kalau umpamanya takdir itu tidak ada perubahan, orang itu tidak ada berubah, maka buat apa berdoa dia? Justru dengan dia berdoa, berubah. Tadinya dia sakit, sembuh. Tadinya dia susah, mengalami kesulitan, dia berdoa terus kepada Allah, dia baca zikir-zikir, dihilangkan kesulitan Allah. Ini ada perubahan jelas. Jadi ada perubahan. Yang di mana yang perubahan? Yang di tangan malaikat. Tapi yang dialami oleh manusia tetap ada perubahan. Tapi perubahan itu sesuai dengan apa yang di mana? Yang ditetapkan Allah di Al-Mahfud. Sampai sini paham? Ya, enggak sulit, enggak sulit, mudah semuanya. Gitu. Jadi harus kita pahami dulu tentang ilmunya Allah yang sangat luas, bahwa yang Lauh Mahfud sesuai dengan nas, dengan dalil, enggak akan berubah. Tapi yang di tangan malaikat berubah sesuai dengan perintah Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Satu lagi terakhir. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Al-Ustadz. Untuk selanjutnya yang terakhir dari pesan singkat kembali dari Saudara Bayu di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendapatkan penjelasan bahwa kita tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah kerjakan. Lalu bagaimanakah jika kita bertanya tentang mengapa Allah melakukan ini dan melakukan itu, memberikan hukuman kepada satu kaum atau meninggikan kaum yang lain dalam rangka bermuhasabah, apakah diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Itu pertanyaan itu sudah dijawab sebenarnya di halaman 346 347. Kalau yang bertanya itu punya bukunya dibaca, insyaallah hilang tuh pertanyaan itu. Ya. Enggak perlu tanya lagi. Sudah ada di halaman 346 penjelasan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dan juga ayat Al-Quran di halaman 347, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Yang akan bertanya kenapa Allah siksa ini, kenapa Allah azab ini, kenapa Allah cabut nyawanya para penuntut ilmu, para dai, kok yang berbuat jahat dia dicabut nyawanya. Kenapa? Enggak perlu ditanya. Takdir Allah, ajal. Ajal, jangan takut. Ajal, ini sudah ajal. Sudah ketentuan Allah SWT. Allah gak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Dan mereka akan ditanya oleh Allah. Jadi gak boleh tanya, kenapa ini? Kok kenapa ini meninggal? Kok yang lain yang penjahat gak meninggal? Allah sudah ajal, takdirkan seperti itu. Kok kaum ini diadab, yang ini tidak? Allah sudah tetapkan demikian. Gak boleh ditanya perbuatan Allah. Bab kita ini makhluk. Makhluk jangan ngatur kholik. Gitu. Kita yang diatur oleh Allah Taala. Itu udah penjelasannya dibaca lagi, sebab bisa kufur, masalah ini bukan kecil. Bertanya kenapa Allah? Kenapa Allah? Kalau yang ditanya kenapa ustaz, mungkin ustaz bisa jawab, kenapa ustaz lakukan ini? Saya bisa jawab, ustaz. Tapi Allah untuk tanya. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, karena semua milik Allah. Semua berjalan dengan takdir Allah. Maka di sini disebutkan barang siapa yang bertanya kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah berbuat begini, maka sungguh ia telah menolak hukum dari Al-Quran. Barang siapa yang menolak hukum dari Al-Quran, maka ia termasuk orang kafir. Ini bukan masalah kecil ini, masalah kufur nantinya. Jadi dia tidak puas dengan apa yang Allah katakan. Kewajiban dia untuk taslim dengan apa yang Allah imani, yang baik dan buruk, dan amalkan. Jangan difikirkan dengan apa yang Allah sudah tetapkan wafat, kita enggak akan mampu. Dan itu sudah dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dibaca lagi bukunya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.